Mitra Bisnis, Kompas menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30-40% dari total biaya sebesar 18 triliun per tahun di hampir semua instansi pemerintah. Modusnya antara lain, membuat laporan perjalanan fiktif, menggunakan tiket palsu, mengurangi jumlah hari dinas dan menggunakan moda transportasi berbeda dari yang dilaporkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul, apa komentar Anda melihat temuan BPK ini? Ini kalau menurut saya bermula dari sistem penggajian yang terlalu kecil untuk pegawai negeri. Ya, sehingga mereka mengambil kompensasi dari proyek-proyek yang dikerjakan. Nah, yang Anda sebut tadi soal markup perjalanan dan sebagainya itu semua diambil dari proyek-proyek sebenarnya, proyek perjalanan, proyek infra. Itulah yang bisa menghidupi pegawai negeri sampai satu bulan. Kalau lihat gajinya, itu nggak sampai satu bulan. Banyak pegawai negeri, umpamanya yang cuma golongan 3 atau golongan yang bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, kemana, segala macam. Nah, mobilnya banyak, tanahnya banyak. Nah, itu karena itu tadi, ya. Mereka dari gaji itu nggak akan pernah cukup, ya. Tapi dari proyek-proyek itu mereka mengambil kelebihan. Nah, oleh karena itu saya bilang, sistem penggajian apresiasi terhadap pegawai negeri itu yang harus ada perubahan. Yang kecil dan harus ada perubahan. Karena itu kan ketika zamannya siapa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada program yang namanya renumerasi, ya kan? Renumerasi itu sudah diterapkan di jajaran Mahkamah Agung dan di Departemen Keuangan. Walaupun ya itu tidak merubah juga kelakuan para pegawai negeri, ya kan? Contohnya umpamanya walaupun sudah ada renumerasi, gayus tetap jalan. Ya, dan saya juga yakin banyak gayus-gayus yang lain juga. Jadi harus ada perubahan yang sistemik gitu ya, sistemnya dengan sistem pengawasan yang ketat gitu. Sehingga ketika orang sudah diberikan remunerasi ya, gajinya dilebihkan, maka pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas itu harus dilaksanakan. Lalu menurut Bapak, tindakan seperti apa yang harus dilakukan penegak hukum jika temuan ini terbukti benar? Kalau menurut saya, kalau KPK kan ada ketentuan 1 miliar ke atas. Walaupun pegawai negeri sih nggak terikat itu. Kalau dia pegawai negeri, dia bisa ke KPK. Maksud saya gini, kan gini, ini merata nih. Ya, semua di seluruh kementerian itu pasti seperti itu. Gitu. Ini merata. Jadi memang betul harus ada contoh-contoh penindakan ya, yang ekstrim gitu, yang tegas gitu ya. Sehingga yang lain bisa ikut. Nah, jadi harus simultan antara penindakan ya terhadap pegawai negeri yang ketangkep. Kalau menurut saya kita batasi aja yang nilainya 1 miliar ke atas, nah itu di proses hukum. Apakah kejaksaan maupun ke KPK. Dan bersamaan dengan itu, harus juga ada perbaikan sistemnya. Ada perbaikan sistemnya. Karena nanti nggak akan pernah selesai ditindak, ya di tempat lain juga pasti seperti itu juga gitu. Jadi harus simultan gitu antara penindakan dengan pencegahan dalam pengertian perbaikan sistemnya gitu. Sistem penggajian, sistem pengawasan penggunaan anggaran, dan sebagainya. Nah, jadi ini penyakit yang sistemik dan masif gitu. Ini terjadi karena itu tadi ada gaji yang kecil, ada proyek yang besar. Siapapun orang yang masuk menjadi pegawai negeri, itu akan melakukan itu, gitu. Jadi ini bukan hal yang baru, dari dulu ini sebenarnya. Nah, sehingga harus ada perbaikannya yang sistemik juga, gitu. Demikian pengamat hukum Abdul Fikar Hajar, saya Wendy Lim.